di sini. Bila hingga kini masih berdiri sampai hari ini. Takkan mudah bila tanpa kau di sini. Di hati kau lah sang juara, bawa sukaria. Na na na na na na na na. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh na na na na na na. Oh oh oh oh. Jangan pernah pergi, tetaplah di sini. Berikan terangmu di tengah gelapku. Beribu hari musim berganti, ku masih di sini.